saat doa ada mimpiku. Kian udara menjauh saat semua meragukan. Berhenti bukanlah jawaban. Ku lanjutkan langkah, langkah kecilku. Wujudkan hayalan, raih kemenangan. Akan ku